Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan apa yang telah disampaikan tadi tentang hakikat bersama ulama. Poin yang berikutnya, yang kelima, adalah berhati-hati dari mencela para ulama. Bisa disimpulkan dari sini, bersama ulama berarti tidak mencela mereka, tidak terburu-buru dan gegabah di dalam hal ini. Karena mencela ulama, menjelek-jelekkan para ulama itu sudah menjadi ciri khasnya ahli bidah. Sehingga sangat tidak pantas bila kita mengaku bersama dengan para ulama tapi kemudian mencela mereka, merendahkan mereka, menghina mereka. Mencela para ulama itu berarti mencela agama. Mencela para ulama berarti mencela dakwah yang diembannya. Karenanya mencela para ulama ini permasalahan yang sangat besar, perkara yang serius. Jangan sampai ahlus sunnah wal jamaah terjerembab dalam masalah ini. Beda antara mencela seseorang yang bukan ulama dengan mencela sosok ulama. Mencela ulama itu bukan terkait dengan pribadinya saja, tapi lebih dari itu, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan dakwah yang diembannya. Jadi berat. Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala, seperti dikutip dalam kitab Al-Isabah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika engkau menemukan ada seseorang yang meremehkan salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dia itu seorang zindiq. Ingat, celaan kepada ulama, kepada alim, sekali lagi, tidak hanya terbatas pada pribadinya, tapi lebih dari itu. Apalagi kalau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicela, lebih-lebih. Kalau bicara ulama, bicara ahlul ilmi, tentu para sahabat itu yang lebih utama masuk ke dalamnya. Bagaimana tidak, mereka dipuji langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup menimba ilmu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlul ilmi, mereka ulama generasi pertama. Mereka pewaris Nabi generasi pertama. Kalau ada yang mencela salah seorang dari mereka, maka kata Imam Abu Zur'ah, ketahuilah bahwa dia seorang zindiq. Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana dikutip pernyataannya oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyarul A'lam An-Nubala, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu 'ala al-Islam, fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'ah." kalau engkau melihat ada seseorang yang menghina, memandang sebelah mata Hammad bin Salamah, maka tuduhlah keislamannya. Itu pertanda orang itu gak benar keislamannya. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah ini dikenal sebagai orang yang begitu keras sikapnya kepada ahlul bidah. Hammad bin Salamah imam min imami ahli sunnah wal jamaah. Pernyataan-pernyataannya terkait akidah, terkait prinsip, manhaj, banyak sekali bertebaran. Ada Hammad bin Salamah, ada Hammad bin Zaid, Hammadain. Yang satunya kokoh dalam sunnah, yang satunya kokoh dalam hadis. Hammad bin Salamah sekalipun tidak terlalu menonjol dalam urusan hadis, tapi urusan sunnah sangat kuat sekali. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kalau sampai ada yang memandang sebelah mata alias meremehkan Hammad bin Salamah, tuduhlah keislamannya. Karena Hammad ini dikenal sebagai orang yang begitu keras sikapnya kepada ahlul bidah. Kuat berpegang teguh pada prinsipnya. Ada juga nukilan dari Imam Abdullah ibn Mubarak, sama disebutkan dalam kitab Siyarul Alam Nubala. Kata Abdullah ibn Mubarak, haqqun 'alal 'aqil alla yastakhiffa bi thalathatin. Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang berakal untuk tidak meremehkan tiga golongan manusia. Yang pertama, al ulama. Para ulama. Kalau orang yang berakal, dia pasti tahu seperti apa kedudukan ulama, seperti apa sosok ulama. Dia akan berhati-hati, tidak akan meremehkannya, tidak akan memandangnya sebelah mata, tidak akan merendahkannya. Yang kedua, as-salatin, para penguasa. Dan yang ketiga, al-ikhwan. Yang ketiga adalah ikhwan, sesama ikhwan. Ada cacat dalam logika, ada cacat dalam akal bila seseorang meremehkan, menghina, merendahkan ulama, meremehkan, menghina, merendahkan penguasa, meremehkan, menghina, merendahkan sesama ahlus sunnah. Ya. Para salaf dulu itu di antara kebahagiaan yang paling kuat yang dirasakan dalam hatinya saat mereka bertemu dengan sesamanya. Saat mereka bertemu dengan ikhwan-ikhwan. Imam Al-Hasan Basri itu pernah ditanya, apa sesuatu yang membuatmu paling bahagia? Jawaban beliau apa? Liqa'ul ikhwan, bertemu dengan ikhwan-ikhwan. Bertemu dengan teman-teman. Sampai beliau mengatakan, ikhwanuna ahabu ilaina min ahlina. Ikhwan-ikhwan, teman-teman itu lebih kami cintai dibandingkan keluarga kami sendiri. Ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah wa ahluna yudzakkirunana bid dunya. Kalau saudara-saudara kita, saudara-saudara kami, ikhwan-ikhwan kami selalu mengingatkan kepada urusan akhirat, sedangkan keluarga kami selalu mengingatkan kami kepada urusan dunia. Maka orang yang berakal, kata Abdullah ibn Mubarak, itu pasti akan memuliakan ulama, menghormati ulama, memuliakan dan menghormati penguasa, memuliakan dan menghormati ikhwan-ikhwan. Tidak akan merendahkan tiga golongan ini. Tidak akan meremehkan tiga golongan ini. Di tempat yang lain, Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, "La yazalun nas fi khairin." Manusia itu akan tetap baik keadaannya selama mereka menghormati ulama dan penguasanya. Kalau para ulamanya sudah tidak dianggap, penguasanya tidak dianggap, maka yang terjadi adalah kehancuran. Sebuah negara itu akan tetap kuat kalau ulama dan penguasanya tetap dimuliakan dan dihormati. Kalau ulama yang hidup di negara tersebut, penguasa yang berkuasa di negara itu sudah disepelekan, tinggal tunggu kehancurannya. Karena ini dua pilar yang akan menguatkan dan mengokohkan sebuah negara, ulama dan penguasa, atau dengan bahasa lain umara. Makanya di dalam Al-Quran Allah singgung secara khusus soal taat kepada keduanya. Setelah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala selanjutnya, fa innahu man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Siapa yang meremehkan para ulama maka akan hilang akhiratnya. Wa man istakhaffa bis sultan dhahabat dunyahu. Dan siapa yang meremehkan penguasa akan hilang dunianya. Enggak akan mendapatkan manfaat dalam urusan dunia. Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu. Dan siapa yang meremehkan ikhwan, teman-teman, saudara-saudara, dhahabat muru'atuhu, maka muru'ahnya itu akan hilang. Etikanya akan hilang. Perilaku dan tindakannya akan ngawur, kata-katanya pun ngawur. Kita akan menjadi kuat ketika kita bersama. Tidak ada yang akan selalu bersama dengan kita kecuali ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita. Kalau satu persatu teman-teman kita ini dihabisi, kita akan lemah, tak akan kuat. Keberadaan ikhwan-ikhwan ahlu sunnah wal jamaah itu anugerah dalam hidup. Keberadaan mereka itu bisa menguatkan iman, mengokohkan keistiqomahan kita, membuat kita semakin semangat untuk selalu ada di atas kebaikan. Siapa yang meremehkan ulama, hilang akhiratnya. Artinya tidak akan mendapatkan manfaat dalam urusan akhiratnya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan arahan. Jadi persoalan mencela para ulama, sekali lagi, persoalan yang besar. Bersama dengan para ulama itu artinya kita harus hati-hati jangan sampai mencela mereka. Ya. Nah. Yang berikutnya, al-hadar min takhti'atil ulama. Bersama ulama itu berarti waspada dari terburu-buru menyalahkan ulama. Wal ulama basyarun yukhti'un. Dalam keadaan kita meyakini bahwa para ulama itu manusia biasa, rentan juga melakukan kesalahan. Tetapi meski demikian, jangan sampai terburu-buru menyalahkan para ulama. Karena bisa jadi terburu-buru menyalahkan mereka, para ulama, adalah sebuah kesalahan yang dilatar belakangi oleh kebodohan. Yang kedua, bisa jadi yang menyalahkan ulama itu orang-orang jahil. Karenanya kita harus berhati-hati. Memang kita meyakini para ulama manusia biasa, tetapi dalam hal ini mereka punya hak untuk lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, hakikat bersama ulama adalah meyakini bahwa para ulama ghairu ma'sumina minal khata', mereka tidak maksum dari kesalahan. Tapi kesalahan mereka itu bila dibandingkan dengan keutamaannya, maka jauh lebih banyak keutamaannya. Karena ulama di tengah-tengah umat ini adalah orang-orang terbaiknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan dalam Raf'ul Malam, beliau mengatakan, kullu ummatin qabla mab'atsi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa ulama'uha syiraruha. Setiap umat sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para ulama yang ada di tengah-tengahnya adalah syiraruha, orang-orang jahatnya. Itu sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illal muslimin, kecuali kaum muslimin. Fa inna ulama'ahum khiyaruhum. Ulama'nya kaum muslimin itu adalah orang-orang pilihannya. Fa innahum khulafa'ur rasul fi ummatihi. Mereka adalah pengganti para rasul di tengah-tengah umatnya. Wal muhyuna lima mata min sunnatihi. Dan mereka adalah orang-orang yang menghidupkan apa-apa yang telah mati dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi walaupun para ulama ini tidak maksum, tapi keutamaan mereka kalau dibandingkan dengan kesalahannya itu akan tetap jauh lebih banyak keutamaannya. kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu semata-mata hanya menunjukkan bahwa mereka itu manusia biasa, tidak maksum. Namanya tidak maksum berarti rentan melakukan apa? Kesalahan. Ya. Oleh karena itu jangan mencela ulama. Jangan mencela ahlul ilmi. Celaan itu biasanya terkait dengan masalah aib, kekurangan. Siapa yang tidak memiliki kekurangan? Manusia semuanya, hatta ulama, memiliki aib, memiliki kekurangan. Tetapi aibnya para ulama itu seakan-akan tertutupi dengan keutamaan yang ada pada diri mereka. Imam Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu taala, beliau sampai mengatakan, laisa min 'alimin wala syarifin wala dzi fadlin illa wa fihi aibun. Lihat ini. Laisa min 'alimin, enggak ada seorang alim pun. Enggak ada seorang yang mulia sekalipun, tidak ada seorang yang punya keutamaan melainkan ada padanya aib. Ada padanya kekurangan. Kita enggak bicara manusia secara umum. Ini yang disinggung oleh Sa'id ibn Musayyab adalah orang-orang pilihan. Enggak ada seorang alim pun, tidak ada seorang yang disebut mulia sekalipun, tidak ada seorang yang memiliki keutamaan melainkan ada padanya apa? Aib. Ada padanya kesalahan. Tapi apakah kemudian aib yang ada di sisi mereka itu layak untuk diumbar ke sana kemari, dibicarakan ke sana kemari untuk tujuan menjatuhkannya, membunuh karakternya? Ini yang dilarang, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau sekali beralim saja ada aibnya, lantas bagaimana pula dengan yang di bawahnya? Hanya seorang ustaz, hanya asatidzah, bukan siapa-siapa. Jelas tidak luput dari yang namanya apa? Aib. Kalau sekelas asatidzah saja punya aib, punya kekurangan, terus bagaimana dengan yang di bawahnya? Bagaimana pula dengan keadaan orang yang membicarakan aib-aibnya? Pasti bisa jadi aibnya lebih banyak lagi. Ya. Kata Imam Sa'id ibn Musayyab, laisa min 'alimin wala syarifin wala dzi fadlin illa wa fihi 'aibun. Walakin man kana fadluhu aktsaru min naqsihi dhahaba nafsuhu li fadlihi. Akan tetapi orang yang keutamaannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka kekurangannya itu akan sirna oleh keutamaannya, atau karena keutamaannya. Siapa sih yang gak punya aib? Sangat wajar. 1, 2, 3, 10, 20 pada seorang alim ada aib. Tapi lihat keutamaannya lebih banyak daripada kekurangannya, daripada aib. Maka keutamaannya yang jumlahnya jauh lebih banyak itu menghilangkan kekurangannya, menutupi kekurangannya, menutupi aibnya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Mengumbar aib seorang muslim yang biasa-biasa saja, bukan alim, itu saja dilarang. Apalagi mengumbar aib alim, mengumbar aib ulama, menyebutkan bahwa fulan alim yang bernama ini memiliki kekurangan dalam hal ini, dalam hal itu, disebutkan secara rinci. Tak boleh. Tidak disebut bersama dengan ulama kalau menyebut-nyebut, mengumbar aibnya ulama. Jadi kita harus meyakini memang bahwa ulama tidak maksum. Tidak maksum dari kesalahan, tapi kesalahan-kesalahannya bila dibandingkan dengan keutamaannya jauh lebih banyak keutamaannya. Kalau soal kesalahan itu kan kadang kaitannya dengan apa? Pribadi, ya. Gak ada yang sempurna. Kita gak akan pernah menemukan ada alim yang sempurna. Dari mulai keluarganya, dari mulai ayah ibunya, sampai ke atas, sampai ke bawah. Ada seorang alim, ulama, mungkin saja ada di antara keluarganya yang tidak mendapatkan hidayah, atau ada anaknya yang tidak mendapatkan hidayah. Itu bukan sebuah celah, bukan sebuah aib yang menjadikan ulama itu harus dijatuhkan, alim itu harus dijatuhkan kehormatan. Seorang ustadz misalnya, orang tuanya belum kenal dakwah, keluarganya banyak yang masih awam, itu bukan sebuah celah yang kemudian ustaz itu harus dihabisi. Kita mencari guru yang sempurna dari segala sisi itu gak akan pernah mungkin ada dan kita dapatkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan, wa nuhibbus sunnah wa ahlaha. Kami mencintai sunnah dan ahlinya. Wa nuhibbul 'alim 'ala ma fihi minal ittiba' wattifatil hamidati. Dan kami mencintai seorang alim 'ala ma fihi minal ittiba' atas ittiba yang ada pada dirinya, wasifat alhamidah dan sifat-sifat yang terpuji yang ada pada dirinya. Wala nuhibbu mabtada'a fihi bita'wilin sa'irin. Dan kita, kata beliau, tidak menyukai mabtada'a fihi bita'wilin sa'irin, hal-hal baru, hal-hal bid'ah yang muncul darinya, meskipun dengan alasan yang bisa dibenarkan, takwil. Wa innamal ibratu bi kathratil mahasin. Yang jadi patokan itu adalah kathratul mahasin, banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kemudian berikutnya adalah ihsanul dhon bil ulama waltimasul udri lahum. Bersama ulama berarti mengedepankan husnul dhon kepada mereka dan memberikan udzur untuk mereka. Selama ada kemungkinan baik, kata-kata yang diucapkan oleh para ulama jangan diartikan dengan sebuah keburukan. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala mengatakan, idza balaghaka an akhika syai'un faltamits lahu 'udran. Fa in lam tajid faqul la'allahu lahu 'udran. Kalau sampai kepadamu satu berita atau satu hal menyangkut saudaramu, faltamis lahu udhran, maka cari udhur baginya. Fa in lam tajid, jika kamu tidak menemukan adanya udhur, faqul la'alla lahu udhran, katakanlah bisa jadi ia punya udhur, punya alasan. Ini tentang saudara kita, teman kita, apalagi tentang ulama, tentang alim. Jika sampai sebuah berita kepada kita bahwa alim fulani lakukan ini dan itu, sesuatu yang mungkin kita dengar kurang layak, kurang baik, maka yang pertama-tama harus kita kedepankan adalah apa? Beri uzur. Beri apa? Uzur. Cari segala kemungkinan. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Jika tidak dapat, maka katakan la'alla lahu udhran, bisa jadi ada alasan ketika ia melakukannya. Ulama lebih berhak untuk kita memberikan udur kepadanya. Seorang alim lebih berhak mendapatkan udur dari kita. Dan hukum asal ahlus sunnah secara umum adalah ihsanul dhon bihim, mendapatkan husnul dhon. Beda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah itu hukum asalnya adalah mendapatkan sangkaan-sangkaan buruk, su'ul dhon. Jadi kalau terhadap ahlus sunnah yang harus kita kedepankan itu husnul dhon terlebih dahulu. Kalau terkait ahlul bidah yang harus kita kedepankan adalah su'ul dhon. Jangan sampai terbalik. Ke ahlus sunnah begitu cepat menuduh yang bukan-bukan, selalu berprasangka buruk, tapi kepada ahlul bidah ngasih udur, berprasangka baik. Keliru. Sunnah tidak mengajarkan kita seperti itu. Syekh Al-Allamah Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali mengatakan bahwa al-aslu fi ahli sunnah husnul dhon. Hukum asal pada ahli sunnah itu adalah husnul dhon. Kita harus husnul dhon. Kedepankan udur terlebih dahulu. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Kecuali kalau memang nyata jelas ada ucapan-ucapan yang menyimpang, sudah dikasih nasihat masih tetap seperti itu, ini lain masalah. Kecuali kalau ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang ahlu sunnah jelas nampak kekeliruannya, sudah dinasehati, sudah ditegur, sudah diarahkan, masih tetap bersikukuh, ini lain masalah. Tapi secara hukum asal patut mendapatkan husnul dhon. Maka ketika kita menyatakan bahwa kita bersama dengan para ulama, yang harus kita lakukan adalah iltimasul udri lahum, mencari uzur untuk mereka. Kasih 1000 alasan ketika kita mendengar sesuatu yang kurang baik dari mereka. Kedepankan husnul dhon. Kemudian berikutnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ar-ruju'u ilaihim, kembali kepada mereka para ulama. Menjadikan mereka sebagai tempat rujukan, tempat bertanya. Karena dengan merujuk ulama, menjadikan mereka tempat bertanya, kita akan mendapatkan jalan keluar, solusi dari banyak masalah. Jangan sampai kita kembali kepada ulama, tetapi tidak jujur di dalamnya. Jadikan mereka betul-betul sebagai tempat bertanya, mengambil faedah, bimbingan, sehingga kita mendapatkan petunjuk. Banyak orang yang kembali merujuk kepada para ulama, tetapi untuk melampiaskan hawa nafsunya, memenuhi ambisinya. Ini yang tidak boleh dan harus kita hindari. Dan hal utama yang patut menjadi perhatian dalam hal ini adalah ikhlas, keikhlasan dan kejujuran. Kalau kita sudah menjadikan para ulama sebagai tempat kembali kita, rujukan kita, maka enggak ada istilah kalah dan menang. Menang dan kalah. Karena tentu yang diharapkan adalah kebaikan yang menyeluruh, kebaikan yang sempurna. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bersama dengan ulama jangan dijadikan sebagai senjata untuk menghukumi, untuk memvonis. Jadikan kebersamaan dengan ulama untuk memberikan bimbingan kepada kita. Ingat, para ulama adalah pelita dalam hidup kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan tema bersama ulama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ada waktu sebelum masuk Isya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Bagaimana membedakan dalam hal melihat aib ulama yang memiliki keutamaan dan kehormatan yang tidak boleh dijatuhkan dengan metode muwazanah yang dilakukan oleh, apa maksudnya, dengan metode muwazanah terhadap yang diyakini oleh hizbiyah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita yang tadi disampaikan soal menjaga aib ulama itu terkait khusus dengan ulama ahli sunnah wal jamaah, yang tentu keutamaan mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan aib atau kesalahan-kesalahan yang ada padanya. Ya. Kalau muwazanah yang diyakini oleh Hizbiyun ini, tujuan utamanya adalah tidak boleh menyatakan yang salah adalah salah dan yang hak adalah hak. Ya. Tujuan utamanya melindungi kebatilan. Biarpun seseorang itu akidahnya khawarij, akidahnya mu'tazilah, akidahnya sufiyah, asy'ariyah, tapi sumbangsihnya terhadap Islam sangat besar. Oleh karena itu, tidak perlu kita memberikan peringatan umat dari bahayanya. Karena walau bagaimanapun, masih tetap memiliki apa? Kebaikan. Nah, ini yang keliru, ini yang diyakini oleh Hizbiyun. Nah, seperti kaidah ikhwaniyah, kita bersama dalam apa yang kita sepakati, wa na'tadhir ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna, dan kita saling memaklumi, kita saling memaafkan, ya, dalam perkara yang kita berbeda di dalamnya. Itu bahaya. Apakah di setiap ma'had atau apakah di setiap ma'had pengurus ketika ingin melakukan kegiatan baik dalam pembangunan, dakwah atau selainnya harus meminta petunjuk dan persetujuan dari ustadz-ustadz pembina? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh terlalu bermudah-mudahan. Setiap ma'had itu ada pengurusnya, ada asatidahnya. Apa yang akan mereka kembangkan, rencanakan untuk pendidikan atau pembangunan, mereka musyawarahkan dengan baik. Karena kaum muslimin itu urusan mereka, kata Allah, selalu diputuskan melalui jalan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dalam setiap urusan. Kalaupun kaitannya dengan pembina, ya mungkin hanya sebatas pemberitahuan. Kita ini tidak seperti hizbiyah, nggak ada ikatan harus satu suara dalam segala hal. Setiap ma'had punya hak untuk mengembangkan ma'hadnya sendiri, urusan pendidikannya, pembangunannya, dan hal apapun itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun posisi pembina itu hanya sebatas pembimbing. Kita meminta arahan ketika memang dibutuhkan. Kalau soal teknis, ya tidak harus selalu ke pembina. Mungkin pembina malah nggak tahu soal teknis. Ustadz-ustadz setempat, pengurus setempat, musyawarah, selesaikan masalah yang ada. Kembangkan ma'had dengan baik. Jadi segala sesuatu harus disesuaikan dengan porsinya, ada tempatnya masing-masing. Gak ada istilah komando, gak ada istilah sentralisasi, ya. Dan walhamdulillah, selama ini mahat-mahat kita berjalan di sini, di Jawa, semua mengembangkan mahatnya, pendidikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bila ada sesuatu yang memang urgent, perlu untuk mendapatkan arahan, karena tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diselesaikan, baru, dan itu sifatnya meminta arahan, musyawarah. Ya. Itu tidak salah, karena memang itu masuk dalam bagian ta'awun alal birri wa taqwa, di atas kebajikan dan taqwa. Karena amal dakwah ini amal jama'i, sehingga harus ada ta'awun di dalamnya. Amal jama'i dalam dakwah itu, kata Syekh Rabi, laisa minal hizbiyah, tidak termasuk ke dalam bentuk-bentuk apa? Hizbiyah. Kita mengembangkan ma'had, mengembangkan pendidikan yang ada, itu bukan untuk kepentingan seseorang, lah. Untuk kepentingan bersama, kepentingan umat. Maka semua kita harus terlibat di dalamnya. Adanya musyawarah hal yang baik. Dan sejauh ini tidak ada yang seperti disebutkan harus meminta petunjuk dan persetujuan kepada pembina-pembina yang ada di luar misalnya, terkait dengan kegiatan pembangunan. Nah, selama ini tidak seperti itu, nggak ada kayak gitu. Jadi nampaknya kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.